PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Ali Nurdin, Kedung Dowo Sugiwaras, Bojonegoro, dengan judul Weden Gedang Klutuk. Kita alami kira-kira sak tahun kepungkur. Waktu nok daerahku isih usum icir lombok utawa nandur lombok abang. Yen wis panen lombok bakalan disetorno nek kutolan mbok menawa lombok wayah panen mesti bengine kudu ditunggoni. Pas ketepaan lombok Pak Wo wayahe panen, sore-sore Pak Wo marana omahe Pak Diku. Yen mengko dikon nunggoni sawah lombok, Pak Di uga sentuk-sentuk ae. Assalamualaikum. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Kira-kira jam 8 bengi mbuh dinane aku lali. Aku diparani karo Pak Di. Piye le? Ayo melu aku. Aku mbok yo dibaturi tunggu lomboke Pak Wo kae lho le. Lah Pak Yono nek ndi to Pak Di? Wonge awake kudu ora enak kok. Dadi yo prei dhisik. Wis to mengko tak wene tukoni pulsa aja kuwatir nang salin. Aku banjur mlebu kamar njupuk sarung lan ora lali HP. Banjur mangkat karo Pak Di. Wengi kuwi pancen hawane adem tenan. Slamete aku wis nggawa sarung. Kanggo ngilangi rasa adem, Pak Di nyumet udut sinambi ngilangi rasa adem sing nusuk sungsum. Nanging aku ya moh kalah. Aku banjur muter MP3 koplo. Ora pati suwe wis tekan panggonan sing dituju. Sak tekane panggonan sing dituju ya kuwi gubuk tengah sawah sing diubengi putih-putih ya kuwi tutup lombok. Aku banjur ndlosor buk lan SMS-an karo derek-derek. Ora lali karo sayangku tercinta. ketepaan nok gubuk ono radio. Pak D banjur muter radio. Pas ketepaan radio sing diputer Yokwin dangdut koplone istana. Wah, jan enak enak lagune. Tak delok Pak D sih jedal jedul ngempak udin. Banjur radio tak pateni. Aku melu Pak D jengker karo Pak D ngalor ngidul. Jebul ora ngerti jam nok HP ku wis ngedono jam 11 bengi. Radio sing maune tak pateni banjur tak puter meneh. Volume sing isih gedhe mergo tak gawe nyetel dangdut koplo dadine ya bantere ra ukur. Dumadakan sing metu malah suwarane kuntilanak. Uga Pak D melu kaget mergo saking banteri. Suwe-suwe tak rungokno swara kuntilanak mau malih dadi swarane Ki Banu Asmara. Tak pikir-pikir lah dalah acarane saiki jimat. Berarti malam jemah saiki. Leh, aja nyetel rena-rena. Iki ora ning omah lho. Kok saiki gak ngerti to, Le, nek saiki iki malam jemah lagi. Banjur radio tak pateni aku langsung nyandak HP. Gae ngilangi rasa wedi aku langsung buka Facebook. Biasa, bocah nom zaman modern. Enak-enak Facebookan lan jengger-jengger karo Pak D. Dumadakan ana swara bruk-bruk kaya wong gepuk-gepuk. Pak D lan aku langsung nyandak senter banjur goleki asale swara kuwi. Suara tak golek nganti tekan pojok etan, ngliwati panggon lombok-lombokan. Eladalah, ngono ireng-ireng cilik sing lagi ngepuki wit gedang klub. Banjur ireng-ireng kuwi disenteri marang Pak Deku. Astagfirullah. Aku kaget ra karu-karuan. Awakku lemes kabeh. Jantungku deg-degan kaya ape pedot-pedoto. Rasane awak iki ape ambruk nok jero batin. Duh Gusti, apa kae wujudan sing nok ngarepku iki? Matane mekan abang lan metu siune. Ora pati suwe ana swara kuntilanak sing persis kaya nok radio dik mau. Senter tak arahno mendhuwur. Dumadakan ana wong wadon sing pinggrong ning wit gedhang kutuk sing digepuki karo ireng-ireng mau. Kuntilanak kuwi ngguyu lan medeni. Medeni aku karo Pak Diki. Mbuh, aku pasrah wae. Awakku saku gak kenek diubahno. Aku banjur digeret Pak D lan dijak bali nang gubuk. Sak tekani gubuk aku sih kaku. Banjur kupingku dibisiki karo Pak D. Dijoponi mantra-mantra. Aku sadar sak marini sadaraku banjur ngajak mulih Pak Di. Wis ora mikir yen mengko diseneni karo Pak Wo. Iki lo cerita kedadian sing tak alami wektu tunggu Lombok neng sawah. Soko aku Nuli Nurdin, Kedung Dawa Sugiwaras, bersama tim Cimang.